ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita jelaskan tentang syarat-syarat sholat. Kita sebutkan ada 9 syarat-syarat sholat. Nah, masih ingat semuanya? Apa yang pertama? Nah, yang kedua rakaat, yang ketiga dari, yang keempat suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang kelima untuk waktu sholat, yang keenam untuk awal, yang ketujuh menjauhi najis, bersuci dari najis, baik badan, pakaian dan tempat. Yang ke-8 menghadap ke arah kiblat. Yang ke-9 niat. Ada pertanyaan, bagaimana tatkala sholat terlihat auratnya? Hal ini perlu ditafsir, dirinci. Kalau seandainya terlihat auratnya sedikit dan tanpa sengaja, maka sah sholatnya. Nah, misalkan bagi perempuan ketika sholat melihat rambutnya sedikit tanpa sengaja, maka sah sholat. Kalau seandainya yang melihatnya adalah aurat wadah, aurat yang besar, banyak. Kalau seandainya melihat kemudian yang segera menutupnya, tanpa sengaja melihat segera menutupnya, maka tak sholat. Tapi kalau melihat kemudian dalam waktu yang lama dia tutup, tak batal sholatnya. Nah, yang berikutnya tentang menghadap ke arah kiblat. Apakah harus persis menghadap ke sudut kiblat atau cukup ke arahnya saja? Hal ini pun perlu ditafsir. Untuk yang berada dekat Ka'bah dan bisa melihat langsung, maka dia harus mengarah ke Ka'bah secara tepat. Bagi orang yang berada di Masjidil Haram misalkan, melihat Ka'bah, maka tatkala dia sholat langsung menghadap ke Ka'bah secara tepat. Nah, adapun orang yang berada di tempat yang jauh, tidak bisa langsung melihat Ka'bah, maka cukup baginya menghadap ke arahnya. Tidak harus persis tepat sudutnya. Namun ketika lebih persis lagi, tepat sudutnya ini lebih baik. Nah, tapi sekali lagi, bagi yang jauh tidak melihat Ka'bah, sekali lagi bukan merupakan syarat harus persis tepat sudutnya. Nah, akan tapi hanya menghadap ke arahnya saja. Kota Mekah ini berada di barat laut kalau dari arah Indonesia. Nah, berada di bagian atau arah barat laut. Bagi kita tentunya arah kiblat tidak persis ke barat. Ya. Ini kalau tepatnya, dikarenakan tepatnya itu menghadap ke barat laut. Nah, tidak persis ke arah barat, akan tapi sedikit agak ke utara, di mana barat laut, barat tapi ke sebelah utara. Jika kita menghadap ke arah barat, bukan ke barat laut, tapi ke arah baratnya saja, maka ini tidak mengapa. Ya. Sudah memenuhi menghadap ke arah kiblat. Karena bagi kita yang ada di Indonesia, antara utara dan selatan adalah kiblat. Antara utara dan selatan adalah kiblat. Nah, ini bagi kita yang ada di Indonesia. Nah, sehingga walaupun tidak tepat ke arah barat laut, tepatnya mungkin hanya ke baratnya, yang jelas selama mengarah di antara utara dan selatan bagi pulau Indonesia itu adalah kiblat. Sebagaimana bagi penduduk Madinah, kiblat itu antara barat dan timur. Ya. Ada di antara barat dan timur. Sehingga Nabi SAW ketika melarang buang air kecil atau buang air besar menghadap ke arah kiblat, Nabi mengatakan akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Dikarenakan bagi penduduk Madinah, kalau menghadap ke arah timur, tidak menghadap ke arah kiblat dan juga tidak membelakangi kiblat. Menghadap ke arah barat pun sama bagi penduduk Madinah, tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Dikarenakan kiblatnya itu berada di antara barat dan timur. Nah, padahal Makkah itu secara tepatnya berada di arah selatan agak ke timur bagi penduduk Madinah. Tapi Nabi mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat bagi penduduk Madinah itu adalah kiblat. Ya, antara timur dan barat adalah kiblat bagi penduduk Madinah. Padahal secara geografis tepatnya itu ya, di arah selatan agak ke timur. Nah, kalau bagi penduduk Madinah, kiblatnya menghadap ke arah selatan, agak ke timur. Nah, tapi Nabi mengatakan di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Sehingga dalam artian, kalau seandainya masjid-masjid yang arah kiblatnya agak menyimpang sedikit, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, enggak perlu dirombak masjidnya, dirubah-rubah enggak perlu. Kenapa? Dikarenakan Nabi mengatakan kepada penduduk Madinah antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, walaupun Mekah itu bagi penduduk Madinah tepatnya di arah selatan agak ke timur, tapi secara umum Nabi mengatakan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Begitu juga bagi kita penduduk Indonesia. Nah, secara tepatnya Ka'bah itu berada di arah barat laut. Nah, tapi kalau seandainya kita menghadap ke arah barat, pas ke arah barat, ini pun sudah dianggap sah. Ya. Kenapa? Dikarenakan kiblat bagi penduduk Indonesia itu antara utara dan selatan. Nah, insya Allah. Sekali lagi, ini bagi yang tidak melihat Ka'bah secara langsung. Maka cukup ke arahnya saja. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana hukum sholat orang yang menghadap ke arah selain kiblat, yang sebelumnya dia telah berusaha untuk menghadap ke arah kiblat, ternyata setelah selesai sholat diketahui arah yang dimaksud bukan kiblat. Nah, dalam hal ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudlimah. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan di malam yang gelap. Falam nadri aynal kiblah. Kami tidak mengetahui mana arah kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Maka setiap orang dari kami salat sesuai dengan pendapatnya, kiblat kira-kira ke sini, kira-kira ke sana. Nah, dzukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi hari disebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarah, menghadap, maka di sana kalian menghadap ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam artian bagi orang yang telah berusaha, berijtihad untuk menentukan arah kiblat, arah Ka'bah, sampai sholatnya selesai, ketika selesai sholat baru dia tahu ternyata arah kiblat itu tidak sesuai dengan ayat, maka tidak perlu mengulang sholatnya. dengan syarat dia telah berijtihad bersungguh-sungguh, di antaranya dia telah berusaha mencari kira-kira kemana arah kiblat, atau dengan bertanya kepada yang lainnya kemana arah kiblat. Kalau seandainya salah, nah, dan diketahuinya setelah selesai sholat, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Dikarenakan sahabat-sahabat tadi pun Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Nah, berbeda keadaannya kalau seandainya dia mengetahui sarahnya arah kiblat ketika masih dalam keadaan sholat. Ketika dia sholat, tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwasanya arah kiblatmu salah. Nah, maka ketika mendengar bahwasanya arah kiblatnya salah, hendaklah dia segera untuk menghadap ke arah kiblat yang benar tanpa memutuskan sholatnya. Dan kemudian terus melaksanakan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Di mana ini pun terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Umar, bainan nas di Quba fi salati subhi, ketika manusia melaksanakan salat subuh di Masjid Quba, ijahum atin, tiba-tiba datang seorang kepada mereka dan mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada unzila alaihi lailah Quran, sungguh telah turun Al-Quran di waktu malam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad umira ayastaqbilal Ka'bah, dan telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, fastaqbaluha, hendaklah kalian menghadap ke arah Ka'bah. Padahal ketika itu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat di Masjid Quba, wajah-wajah mereka sedang menghadap ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis. Dikarenakan Ka'bah atau kiblat kaum muslimin sebelum disyariatkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketika datang ayat tadi atau perintah tadi, maka mereka pun segera memutarkan wajah-wajah mereka dan badan-badan mereka ke arah Ka'bah. Ya. Jadi kalau kita sedang sholat, kita nggak tahu arah Ka'bah kemana. Kemudian kita beristihad mungkin ke sini, misalkan. Ya. Tiba-tiba ada orang yang beritahu arah kiblatmu salah, harusnya ke sebelah sana, misalkan. Maka segera kita memutarkan badan kita menghadap ke arah Ka'bah yang sebenarnya, tanpa membatalkan sholat kita. Ya. Melanjutkan sholat. Dan bagi orang yang sakit, yang dia tidak bisa menghadap ke arah Ka'bah, dan juga tidak ada orang yang mengarahkannya ke arah Ka'bah, maka gugur kewajiban untuk menghadap ke arah Ka'bah. Begitu juga bagi orang yang dalam keadaan takut yang sangat, baik ketika perang atau mungkin terjadi gempa, dia ketakutannya sangat, maka dia boleh sholat menghadap ke mana saja. Nah, sampai Allah mengatakan farijalan aw rukbana, sambil dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan naik kendaraan. Dan yang ketiga, bagi orang yang sholat di atas kendaraan, sholat sunnah dalam keadaan safar, maka arah kiblatnya itu kemana arah kendaraannya menghadap. Ya. Jadi kalau sholat di atas kendaraan boleh ataukah tidak? Kalau pada sholat sunnah gak apa-apa, dengan syarat dalam keadaan safar. Nah, kemana kiblatnya? Sesuai dengan arah kendaraannya kemana. Haitsu tawajjahat rikabuhu. Nah, adapun dalam sholat wajib, tidak boleh sholat di atas kendaraan kecuali dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat seperti di pesawat yang kita tidak mungkin turun ke bawah, atau di kereta api yang kita pun tidak mungkin turun, nanti tertinggal dan lain sebagainya, sementara waktu sholat mau habis, maka boleh kita sholat wajib di atas kendaraan. Adapun tatkala kendaraan tersebut memungkinkan berhenti di suatu tempat tanpa memudaratkan kita, maka hendaklah kita sholat di daratan, tidak di atas kendaraan, untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah, ya, dalam keadaan darurat ataupun tidak, boleh kita sholat di atas kendaraan. Nah, kalau dalam keadaan safar. Bagaimana kalau seandainya kita sedang sholat, kemudian kita ingat bahwasanya pada pakaian kita ini ada najis, apakah membatalkan sholat ataukah melanjutkan sholatnya? Kalau seandainya kita sedang sholat, kemudian kita baru sadar, baru ingat bahwasanya pada pakaian kita ada najis, dalam hal ini perlu dirinci. Kalau seandainya pakaian tersebut memungkinkan untuk dilepaskan, seperti sandal misalkan, atau mungkin kolan suah, kopeah, peci, nah, maka hendaklah dia melepaskan tanpa membatalkan sholatnya. Dan artian melanjutkan sholatnya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW beliau melaksanakan sholat, kemudian tiba-tiba beliau melemparkan sandalnya. Sholat memakai sandal, tiba-tiba melemparkan sandalnya dan para sahabat pun mengikutinya melemparkan sandalnya. Kemudian Nabi bertanya setelah selesai sholat, kenapa kalian melemparkan sandal kalian? Para sahabat mengatakan, kami melihat engkau melemparkan sandalmu, kami pun mengikutinya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, sesungguhnya datang kepadaku Jibril dan mengatakan bahwasanya pada sandalmu itu ada najis. Kemudian Nabi melemparkan sandalnya. Nah, Barakallahu fikum. Dan Nabi tidak mengulangi, tidak membatalkan sholatnya, tapi terus melanjutkan sholatnya. Jadi dari hadis ini bisa diambil faedah, kalau seandainya kita sedang sholat, kemudian kita ingat ternyata pada pakaian kita ada najis, nah, kalau memungkinkan untuk dilepas, maka lepas pakaian tersebut, lanjutkan sholatnya. Kalau pakaiannya berupa tadi sendal yang dipakai, ya, peci yang dipakai. Nah, adapun kalau pakaiannya tidak mungkin dilepaskan ketika sholat, ya, maaf-maaf saja, ternyata dia ingat najisnya itu ada di celana bagian dalamnya, misalkan, maaf-maaf saja. Nah, gak mungkin dia ketika sholat dilepaskan, kemudian ganti sarung yang lain, misalkan, gak mungkin. Maka kalau keadaannya demikian, dia hendaknya membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya, kemudian dia bersihkan najis yang ada pada pakaiannya tersebut, atau dia menggantinya. Setelah itu, baru dia mengulangi lagi sholatnya. Ya. Jangan dilanjutkan. Kita ingat, Allahu Akbar. Sudah ruku, sudah rakaat, bahkan mungkin sudah 3 rakaat, rakaat terakhir nih, salat duhur misalkan. Kita ingat, waduh, misalkan. Sangat dalam saja ada najisnya. Nah, enggak mungkin dibuka ketika itu, ya. Maka batalkan salatnya. Kemudian ganti atau mungkin dicuci. Nah, memakai celana yang suci dari najis, kemudian dia mengulangi sholatnya. Barakallahu fikum. Ini kalau ketika melaksanakan sholat. Bagaimana kalau seandainya ini terjadi setelah melaksanakan sholat? Ya. Setelah dia melaksanakan sholat, kemudian dia ingat, ternyata pada pakaiannya ada najis. Apakah mengulang sholatnya ataukah tidak? Kalau keadaannya demikian, pendapat yang kuat, dia tidak mengulang sholatnya. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Ketika Nabi sedang sholat memakai sendal, kemudian tiba-tiba Nabi melemparkan, melepaskan sendalnya. Nah, dikarenakan diberitahu oleh Jibril dalam sandalnya tersebut ada najis. Nah, dan Nabi tidak mengulang sholatnya. Ya. Kalau seandainya sholatnya dianggap tidak sah, maka Nabi akan mengulang sholatnya. Tapi Nabi melanjutkan sholatnya. Sehingga kalau seandainya kita mendapatkan demikian, tidak perlu kita mengulang sholat kita. Kalau ingatnya itu setelah melaksanakan sholat. Nah, berkaitan dengan niat, apakah boleh niat imam berbeda dengan niat makmum? Ya. Imam niatnya sholat sunnah, makmum niatnya sholat wajib. Nah, dalam hal ini pendapat yang kuat boleh. Imam dan makmum berbeda niat. Imam niat sholat sunnah, makmum niat sholat wajib. Atau mungkin sebaliknya, imam niat sholat wajib, makmum niat sholat sunnah. Ya. Di antara dalilnya, bahwasanya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kana yusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isya. Mu'ad ibn Jabal sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat isya. Summa yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka shalah. Kemudian beliau pulang kepada kaumnya dan melaksanakan sholat bersama kaumnya. ketika beliau sholat bersama Nabi, sholat apa? Sholat Isya. Ya. Sholat Isya. Ketika beliau pulang, kemudian mengimami kaumnya sholat. Nah, Mu'ad meniatkan sebagai sholat sunnah. Dikarenakan tidak boleh kita melaksanakan sholat wajib dua kali. Tidak boleh kita melaksanakan sholat duhur dua kali, tidak boleh. Melaksanakan sholat isya dua kali, tidak boleh. Kalau mau demikian, yang satunya sebagai wajib, yang satunya niatkan sebagai sholat sunnah. Ya. Sehingga ketika itu, Mu'ad ibn Jabal, beliau sholat nafilah, sholat sunnah. Sementara makmumnya, sholat apa? Sholat wajib. Ya. Sehingga dia mengapa? Begitu pun kalau imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Ini pun tidak mengapa. Di antara dalilnya, ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat bersama para sahabatnya, ternyata ada dua orang yang dia berdiam diri di masjid, tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ditanya oleh Nabi SAW, ma mana'aku ma antusolliya ma'ana, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Dia mengatakan, kami telah sholat di tempat kami, wahai Nabi SAW. Ternyata dua orang yang telah sholat di tempatnya, kemudian datang ke masjid Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menasihati. Nah, supaya tetap melaksanakan sholat dan jadikanlah sholat kalian ini sebagai sholat sunnah. Ya. Imam sholat wajib, makmum sholat sunnah. Gak apa-apa. Nah, lantas bagaimana sekarang hukum merubah niat dari suatu sholat kepada sholat yang lain? Nah, kita misalkan, atau perlu kita ketahui, sholat itu ada yang mu'ayyan, ada yang mutlak. Kalau mu'ayyan tertentu, ya, seperti sholat duhur, asar, maghrib, qobliyah, subuh, qobliyah, duhur, tertentu. Ya. Ada juga sholat mutlak. Sholat mutlak itu tidak tertentu, mau kapanpun, dimanapun dia sholat, sholat. Ya, kecuali dilarang pada waktu-waktu yang dilarang. Dalam hal ini, para ulama menyebutkan tiga keadaan. Kalau merubah dari sholat yang tertentu kepada sholat yang tertentu lagi, ini tidak boleh. Misalkan seseorang dia sholat asar. Nah, Allahu Akbar, dia sholat asar. Kemudian tiba-tiba dia ingat, ternyata ketika dia melaksanakan sholat duhur, dia tidak berwudu. Nah, baru ingat ketika dia melaksanakan sholat asar. Tatkala dia merubah niat dari sholat asar kepada sholat duhur, maka ini perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, dari sholat mutlak kepada sholat mu'ayyan. Misalkan dia sholat mutlak kapan saja, misalkan di mana saja sholat mutlak, tidak terikat dengan keadaan waktu, boleh kapan saja kita melaksanakan sholat selama bukan pada waktu-waktu terlarang. Ketika dia melaksanakan sholat mutlak, ingat seperti tadi, Oh, tadi saya sholat subuh tanpa dengan wudu, lupa. Nah, atau mungkin dia ketiduran sehingga lupa meninggalkan melaksanakan sholat subuh dan baru ingat ketika dia sedang melaksanakan sholat mutlak, maka tidak boleh dia merubah niatnya dari sholat mutlak menjadi sholat subuh. Yang ketiga, dari sholat yang muayyan tertentu kepada sholat mutlak. Ini diperbolehkan. Nah, seperti misalnya seorang sholat witir, meniatkan sholat witir. Kemudian tiba-tiba dia berubah pikiran. Ya sudah, witir saya nanti saja di akhir malam supaya lebih afdol. Kemudian dia merubah niat sholat witirnya menjadi sholat mutlak, maka ini tidak mengapa. Nah, tiga sifat ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, ini diantara masail, masalah-masalah yang berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang rukun-rukun sholat, di mana rukun disebutkan oleh para ulama, ma tatakawwanu min hal ibadah. Ibadah-ibadah itu tersusun dari rukun-rukun. Wala tasihul ibadah illa biha. Dan tidak sah ibadah kecuali dengan melaksanakan rukun-rukunnya. Perbedaannya antara syarat dan rukun, anna syarta yataqaddamu al-ibadah. Kalau syarat itu mendahului ibadah, dalam artian sebelum melaksanakan ibadah maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Wa yastamiru ma'ahu, dan berlanjut ketika dia melaksanakan ibadah, seperti menghadap kiblat misalkan. Sebelum dia melaksanakan sholat, hendaklah dia menghadap ke arah kiblat. Dan ketika dia sholat, terus dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, atau menutup aurat. Ketika dia hendak melaksanakan sholat, hendaklah dia menutup aurat. Dan terus dia menutup aurat ketika dia melaksanakan sholat. Adapun rukun, fahiya allati tastamilu alaiha al-ibadah min aqwal wa af'al. Adapun rukun yaitu yang mencakup padanya suatu ibadah baik berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Ini rukun. Ya. Yang mana rukun ini mesti dilakukan. Nah, rukun dalam sholat, tatkala seorang meninggalkannya, baik dalam keadaan dia lupa, baik dalam keadaan dia disengaja, maka tidak sah sholatnya. Ini kalau rukun. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban sholat. Kewajiban-kewajiban sholat, kalau ditinggalkan dengan sengaja, tidak sah sholatnya. Adapun kalau ditinggalkan dikarenakan lupa, maka bisa mengganti dan menambalnya dengan sujud sahwi. Ya. Ini kewajiban. Nah, adapun rukun kalau ditinggalkan, baik dikarenakan lupa, apalagi sengaja, tidak sah sholatnya. Barakallahu fikum. Wa arkanuha arba'ata asyara ruknan. Rukun-rukun salat itu ada 14 rukun. La taskutu amdan wala sahwan wala jahla. Tidak gugur rukun tersebut disebabkan sengaja, disebabkan lupa, dan juga disebabkan tidak tahu. Jadi rukun itu mesti ditunaikan. Nah, kalau meninggalkan rukun, tidak sah sholatnya. Wa bayanuha kama yali. Penjelasannya sebagaimana berikut ini. Dan kita mungkin tidak akan panjang lebar. Masalah rukun-rukun sholat ini berkaitan dengan waktu kita yang tidak begitu panjang. Nah, mungkin secara ringkas saja. Yang pertama, al-qiyam. Berdiri bagi yang mampu. Ini merupakan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Nah, Allah mengatakan, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain, salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau tidak mampu salatlah dalam keadaan berbaring ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya. Sehingga barang siapa yang tidak berdiri dalam sholat wajibnya, padahal dia mampu untuk berdiri, tidak sah sholatnya. Ya. Dikarenakan hukum berdiri dalam sholat fardu, sholat wajib, ini merupakan rukun. Kalau kita bermalas-malasan, padahal kita mampu berdiri dalam sholat wajib, tapi memilih untuk duduk, maka tidak sah sholatnya. Nah, adapun kalau dia meninggalkannya dikarenakan ada udur, sakit misalkan, ataupun udur-udur yang lain ya, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya sambil duduk, ya silakan sambil duduk. Kalau mampunya sambil berbaring ke arah kiri atau kanan, silakan. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua, berdiri dalam sholat sunnah. Berdiri dalam sholat sunnah, pendapat yang kuat, hukumnya adalah sunnah. Dikarenakan dalam sholat malam, Nabi pernah sholat dalam keadaan berdiri, dan Nabi pun pernah sholat dalam keadaan duduk. Padahal Nabi ketika itu sudah sakit. Tapi pernah sholat dalam keadaan berdiri dan pernah sholat dalam keadaan duduk dalam sholat malam. Untuk menjelaskan tentang bolehnya sholat dalam keadaan duduk dalam sholat sunnah. Walaupun dia mampu untuk berdiri. Nah, akan tetapi, kalau seorang sholat sunnah dalam keadaan duduk, padahal dia mampu untuk berdiri, kalau dari sisi sah atau tidaknya, sah sholatnya. Akan tetapi pahalanya setengah daripada orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sholatnya orang yang duduk setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Ya. Misalkan dalam sholat tarawih, ya, imam panjang bacaannya. Kita mampu berdiri, mampu. Masih muda kok, ya, mampu berdiri. Tapi capek berdiri, duduk saja. Sah sholatnya. Nah, sah sholatnya tapi mendapatkan setengah dari pahala orang yang berdiri. Nah, Adapun kalau dia duduk dikarenakan tidak mampu berdiri, maka mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada badannya sakit, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, tulislah bagi hambaku ini sebagaimana dia melakukan dalam keadaan sehat. Ya. Kalau kita sholat dalam keadaan duduk dikatakan sakit, gak mampu berdiri, maka pahala kita tetap sempurna, tidak setengah dari pahala orang yang berdiri. Paham insyaallah ya? Nah, ini rukun yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram membacakan kalimat takbir. Allahu Akbar. Hukum takbiratul ihram ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, makna takbiratul ihram ini mengucapkan Allahu Akbar ketika dia hendak masuk melaksanakan sholat. Ya. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah salatnya, "Idza kumta ila salati fakabbir." Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Dan juga Nabi mengatakan tahrimu hatakbir wa tahlilu hataslim. Yang mengharamkannya adalah ucapan takbir dan menghalalkannya ucapan salam. Nah, dan juga para ulama menyebutkan bahwasannya sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Barakallahu fiikum. Bagaimana bentuk takbir? Bentuk takbir yaitu bacaan Allahu Akbar. Nah, sebagian ulama ada yang membolehkan dengan membaca zikir yang lainnya yang jelas menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan boleh mengucapkan Allahu a'zam. Allah Maha Agung. Ada juga yang mengatakan boleh untuk mengucapkan Allahu kabir. Allah itu besar. Ada juga yang mengatakan boleh mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya takbir itu mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Nah, mesti dengan lafaz Allahu Akbar, dikarenakan inilah takbir yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kita perhatikan, banyak orang yang salah di dalam mengucapkan takbir. Sebagian ada yang memanjangkan huruf ba-nya. Membaca apa? Allahu Akbar. Panjang ba-nya. Ini salah. Dikarenakan secara makna jauh berbeda. Kalau mengucapkan dengan lafaz tadi, dipanjangkan huruf ba-nya, ini maknanya adalah at-tabal, kendang, kendang, ya, alat musik itu. Nah, salah makna Allahu Akbar. Apa maknanya? Harusnya Allah Maha Besar, ini Allah apa? Kendang katanya. Sebagian lagi memanjangkan huruf A-nya, Allahu Akbar. Dipanjangkan A-nya. Ini pun salah. Nah, artinya pun berbeda. Kalau dipanjangkan A-nya menjadi bentuk pertanyaan. Apakah Allah itu Maha Besar? Salah kan ya? Iya. Nah, sehingga hati-hati kesalahan dalam mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Nah, ini bentuk bacaan takbir. Apa hukum membaca takbir selain dengan bahasa Arab? Salat Allah Maha Besar misalnya. Nah, pendapat yang kuat dalam masalah ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah rahimallahu taala, wala yuzi'u takbir bi ghairi arabiyyah ma qudratihi 'alaiha. Tidak sah takbir selain dengan bahasa Arab dalam keadaan dia mampu untuk mengucapkannya. Mudah mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kalau dia memilih dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa ini, bahasa itu, maka tidak sah. Ya. Mesti dengan bahasa Arab, ucapan Allahu Akbar. Nah, di mana ucapan takbir ini gugur bagi orang yang dia tidak bisa mengucapkan, orang yang bisu, ya. Orang yang bisu gugur kewajiban untuk mengucapkan takbir. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan cukup dia menggerakkan lisannya saja, ya. Cukup dengan menggerakkan lisannya saja. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang tidak bisa mengucapkan takbir dengan lisannya dikarenakan bisu dan semisalnya, maka gugur kewajiban untuk mengucapkan takbir. Nah, sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, takbiratul ihram ini dilakukan ketika dalam keadaan berdiri. Nah, dalam artian kalau kita masuk masjid mendapatkan imam dalam keadaan sujud misalkan, nah, maka hendaklah kita mengucapkan takbiratul ihram sempurna dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, kemudian baru sujud. Kadang-kadang sebagian orang masuk masjid mendapatkan imam dalam keadaan sujud tidak mengucapkan takbir, langsung sujud bersama imam. Ini salah. Kenapa? Dikarenakan sholat itu dibuka dengan ucapan takbir, takbiratul ihram maksudnya. Nah, atau sebagian orang dia mengucapkan takbir tapi sebagian lafadznya diucapkan dalam keadaan berdiri dan sebagiannya diucapkan dalam keadaan sujud atau ruku. Ini pun salah. Ya. Masuk masjid imam dalam keadaan ruku, langsung dia takbir Allahu Akbar. Nah, lafadz Allah yang ketika berdiri, akbarnya ketika dia ruku. Ini pun salah. Nah, dikatakan syaratkan dalam mengucapkan takbiratul ihram wahuwa qa'im, dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri ketika mengucapkan takbiratul ihram. Kalau kita menjadi makmum, kapan kita bertakbir? Tentunya setelah imam bertakbir langsung kita menyusulnya. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Ya. Barakallahu fikum. Jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam tidak sah salat jamaahnya. dan makruh hukumnya kalau berbarengan dengan imam. Walaupun sah sholatnya tapi makruh kalau bareng-bareng sama imam. Tapi hendaklah kita bertakbir, nah setelah imam langsung. Nah, apa hukum menyampaikan takbir apabila suara imam tidak terdengar? Kalau seandainya suara imam tidak terdengar, maka para ulama menyebutkan sunnah bagi sebagian makmum untuk menyampaikan takbir. Nah, imam suaranya kecil, nggak ada pengeras suara misalnya, atau imam dalam keadaan sakit suaranya kecil, sementara makmum banyak. Sof yang pertama mungkin kedengaran, tapi sof yang di belakang tidak kedengaran. Maka boleh, bahkan sunnah bagi sebagian makmum untuk memperdengarkan takbir imam kepada yang lainnya, menyampaikan takbir. Ya. Imam Allahu Akbar. Makmumnya misalkan sebagiannya Allahu Akbar, supaya terdengar ke belakang. Maka ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW sakit suaranya lemah tidak kedengaran, maka Abu Bakar yang menyampaikan takbir supaya terdengar oleh makmum yang lainnya. Nah, atau Bilal ya, Bilal yang menyampaikan takbirnya Nabi SAW dengan suaranya supaya terdengar oleh makmum yang di belakangnya. Nah, Bilal. Akan tapi, kalau seandainya tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan, suara imam kedengar oleh makmum, baik suara imam keras ataukah dengan adanya pengeras suara seperti ini, suara imam terdengar oleh makmum, maka tidak disyariatkan untuk tabligh takbir, menyampaikan takbir. Nah, dikarenakan Bilal, beliau tidak menyampaikan takbir ya, di belakang para khulafaur rasyidin dan juga di belakang Nabi SAW ketika suara Nabi terdengar oleh makmum. Akan tapi beliau menyampaikan takbir itu ketika Nabi SAW sakit dan suaranya lemah. Nah, baru menyampaikan takbir ya. Dan Abu Bakar salat di sampingnya di sholat salam, kemudian Abu Bakar memperdengarkan manusia dengan takbirnya, sehingga di sini menunjukkan tentang disyariatkannya untuk menyampaikan takbir kalau ada kebutuhan, seperti suara imam yang lemah tidak terdengar oleh makmum. Nah, adapun kalau seandainya tanpa ada kebutuhan, maka para ulama berpendapat hukumnya makruh dan tidak disyariatkan. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ittafaqal a'immal arba'ah, sepakat para imam yang empat, anna tablighu hina idin bid'ah munkarah. Sesungguhnya menyampaikan takbir tatkala tidak ada hajah, enggak ada kebutuhan, ini termasuk bid'ah yang mungkaroh. Ya. Suara imam terdengar oleh makmum. Tatkala ada yang menyampaikan takbirnya imam tadi, dalam keadaan suara imam terdengar oleh makmum, enggak ada kebutuhan. Dalam keadaan seperti ini, bisa jadi qabla makruh. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan ini termasuk bid'ah yang mungkar. Nah, yang ketiga, qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah murattabatan fi kulli raka'ah. Dengan tersusun pada setiap rakaat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, tentang baca Al-Fatihah. Hukum baca Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat, di mana membaca Al-Fatihah ini wajib dalam setiap rakaat. Nah, berdasarkan hadis tadi, tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Nah, dan ketika membaca Al-Fatihah bagi imam, maka hendaklah mensirkan, memelankan bacaan basmalahnya. Ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau mengatakan, "Shalaitu qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar dan Umar. Mereka membuka sholatnya dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, bukan maknanya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi dipelankan bacaannya. Ya. Mulai kerasnya bagi imam bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dan ketika imam selesai membaca waladhdallin, maka hendaklah makmum at-ta'min mengaminkan, ya, dengan ucapan amin. Barakallahu fikum. Wa yustasna min dzalikal masbuq. Dikecualikan bagi makmum yang masbuk. Idza adraka al-imam raki'an aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah. Apabila makmum mendapatkan imam dalam keadaan ruku, atau mendapatkan imam dalam keadaan berdiri tapi enggak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, ini dikecualikan. Kita masuk masjid dalam keadaan imam sebentar lagi ruku, kita gak sempat membaca Al-Fatihah. Nah, maka ini dikecualikan, ya. Tetap dia mendapatkan satu rakaat menurut pendapat yang kuat. Atau masuk masjid mendapati imam dalam keadaan ruku, dia takbir kemudian ruku, tidak sempat membaca Al-Fatihah tentunya. Ini pun pendapat yang kuat, dia mendapatkan satu rakaat. Berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masuk masjid mendapati imam dalam keadaan ruku, sampai beliau bertakbir ketika di pintu masjid dan masuk ke dalam saf dalam keadaan dia ruku. Nah, di akhir sholat setelah selesai sholat, Nabi mengatakan zadakallahi hifzan wa la ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambahkan semangat kepadamu dan jangan engkau ulangi. Jangan engkau ulangi ini, sebagian para ulama menyatakan jangan engkau ulangi perbuatan demikian. Ya, sampai berjalan ketika ruku di pintu masjid masuk ke saf. Ya. Dan sebagian mengatakan jangan engkau ulangi sholatmu. Yang jelas dalam hadis ini, Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi atau menambah sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang mendapatkan ruku bersama imam, walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah, terhitung satu rakaat. Ya. Walaupun ada khilaf, sudah sebutkan tadi antara para ulama. Tapi yang rajih mendapatkan satu rakaat. Nah, hadis tadi tentang tidak sah sholat bagi orang yang membaca Al-Fatihah dihususkan dalam keadaan seperti tadi. Barakallahu fiik. Kemudian kalau kita menjadi makmum, apakah kita juga membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan kalau sholatnya sholat yang dibaca pelan, sholat sidiyah, baik itu asar ataupun zuhur, maka makmum membaca Al-Fatihah. Sedangkan pada sholat-sholat yang dibaca keras, jahriyah, maghrib, isya dan subuh, makmum tidak membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, sehingga dengarkan dan diam. Pendapat yang kedua mengatakan makmum tidak membaca Al-Fatihah baik dalam sholat yang dibaca pelan ataupun sholat yang dibaca keras. Nah, mereka berdalil dengan satu hadis, man kana lahu imam fa qira'atul imam qira'atu. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Tapi hadis ini hadis yang lemah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan dalam sholat sidiyah yang dibaca pelan ataupun dalam sholat jahriyah yang dibaca keras, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Nah, berdasarkan hadis tadi, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang lebih kuat. Nah, adapun ayat yang mengatakan apabila dibacakan Al-Quran maka diamlah dan dengarkanlah, ini sifatnya umum, dihususkan dalam sholat dalam membaca Al-Fatihah. Ya. Dan juga Nabi SAW ketika beliau sholat, kemudian beliau mendapatkan makmum di belakang membaca yang lain, tapi mengatakan janganlah engkau membaca yang lain kecuali Ummul Kitab, kecuali Al-Fatihah. Ya. Sehingga dengan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa si makmum tetap membaca Al-Fatihah walaupun dalam sholat sidiyah ataupun jahriyah. Kapan membacanya? Membacanya ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Nah, atau mungkin kalau imamnya lambat membaca, misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin, ada jeda dulu, naik nafas, maka selang naik nafas imam itu kita bisa mengucapkan atau membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam baca Ar-Rahmanirrahim, berhenti, kita baca Ar-Rahmanirrahim. Nah, yang keempat, ar-ruku fi kulli rak'ah, ruku dalam setiap rakaat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Dan juga ucapan Nabi, summarka hatta tatma'ina raki'an, kemudian rukuklah sampai engkau tumanina dalam melaksanakan ruku. Yang kelima, ar-raf'u minar ruku, bangkit dari ruku. Dan yang keenam, i'tidal minhu qa'iman, i'tidal berdiri, bangkit dari ruku. Nah, yang kelima, mengangkat kepala dari rukunya, ini ruku. Kemudian berdirinya, setelah mengangkat kepala dari rukunya, ini pun ruku. Nah, warka hatta tatma'inna raki'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Nabi mengatakan, rukulah sampai engkau tumaninah dalam keadaan ruku, dan angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri, ya, dalam keadaan lurus. Nah, yang ketujuh, sujud. Ya. Sebagaimana ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian dan sujudlah. Nah, dan juga ucapan Nabi SAW kepada orang yang salah dalam sholatnya, sumasjud hatta tatma'ina sajidan, sujudlah sampai engkau tumanina dalam keadaan sujud. Dan sujud dalam setiap rokaat itu dua kali sujud. Nah, dalam setiap rokaat kita melaksanakan dua kali sujud. Dan sujud ini diperintahkan di atas tujuh anggota badan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan. Al-jabha, yang pertama yaitu jidatnya. Wa asara biyadihi ila anfihi, dan Nabi mengisyaratkan, menunjuk dengan tangannya kepada hidungnya. Dan jidat dengan hidung nempel ke lantai. Nah, wal yadain, yang kedua adalah kedua telapak tangan. Di berapa? Tiga. Jidat dan hidung dihitungnya satu. Kedua telapak tangan, tiga. Wa rukbatain, dan dua lutut. Berarti berapa? Lima. Nah, wa atraful qudamain, dan ujung-ujung kedua kaki. Berapa semuanya? Tujuh. Ya. Jadi ketika kita sujud, perhatikan anggota badan ini. Nah, perhatikan anggota badan ini, hendaklah menempel ke lantai. Barakallahu. Jangan sampai kita sholat, sujud, kemudian ujung-ujung kaki kita diangkat. Jangan. Atau kita sujud dalam keadaan kedua tangan kita tidak menempel ke lantai, diangkat misalnya. Atau kita sujud dalam keadaan jidat kita tidak menempel ke lantai. Kadang-kadang sebagian orang jidatnya nempel tapi hidungnya enggak nempel. Ini salah. Harusnya jidat dengan hidung satu paket. Nah, barakallahu fikum. Yang kedelapan dan kesembilan, ar-raf'u minas sujud wal julus bainas sajdataini, bangkit dari sujud. Ini yang kedelapan. Yang kesembilannya, duduk di antara dua sujud. Nah, yang kesepuluh, at-tumanina fi jamil arkan, tumaninah dalam semua rukun-rukun, tenang melaksanakannya. Nah, di mana tumaninahnya dalam melaksanakan setiap rukun dengan kadar, batasan sebut tumaninah itu ketika dia mengucapkan yang wajib dalam setiap rukun tersebut. Jadi nyatakan tumaninah, ya. Dalam berdiri misalkan, bagaimana tumaninahnya? Minimalnya dia membaca Al-Fatihah dengan baik. Dalam ruku misalkan, bagaimana tumaninahnya? Minimalnya dia bisa membaca zikir ruku dengan baik. Ya. Ini makna tumaninah. Nah, dikarenakan Nabi SAW memerintahkan orang yang salah dalam sholatnya untuk tumaninah dalam semua rukun-rukunnya. Dan juga Nabi memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya dikarenakan dia tidak tumaninah dalam melaksanakan rukun-rukunnya. Yang ke-11, at-tasahud akhir. Tasahud akhir. Kalau tasahud awal, pendapat yang kuat hukumnya wajib. Ya. Kalau tasahud akhir, hukumnya rukun. Nah. Dan yang ke-12, al-julus di tasahudil akhir. Duduk untuk tasahud akhir. Dan yang ke-13 adalah taslim, mengucapkan salam. Wa tahliluha at-taslim. Nah, mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau hanya mengucapkan assalamualaikum saja cukup juga. Ya, dianggap sah. Nah, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, yang terakhir, yang ke-14, tartibul arkan. Berurutan rukun-rukun tersebut. Tartib. Ya. Jangan sampai setelah dia ruku langsung sujud. Ini salah, tidak berurutan. Nah, barakallahu fikum. Tapi harus tartib. Ya. Bagaimana kalau seandainya seorang dia tidak tartib dalam sholatnya? Kalau disengaja, bisa batal sholat. Tapi kalau tidak sengaja, dikarenakan dia lupa, misalkan, atau lalai, dia ingat, sudah ruku, tiba-tiba sujud, misalkan, dalam keadaan tidak sengaja. Nah, maka ketika dia ingat, ternyata dia belum itidal, maka dia bangkit. Walaupun ketika sujud, bangkit untuk itidal. Kemudian dia sujud. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan kewajiban. Kalau kewajiban sudah lewat, misalkan, nggak perlu balik lagi. Tinggal nanti ditambal dengan sujud sahwi. Misalkan, bacaan zikir ketika ruku, bacaannya ini wajib. Sementara rukunya hukumnya adalah rukun. Nah, kalau yang dia lupa, tadi saya enggak membaca zikir ruku. Nah, dalam keadaan dia sedang sujud, tidak perlu dia balik ke ruku. Enggak perlu. Lanjutkan sholatnya dan di akhir nanti ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang lupanya rukun, ketika sujud dia ingat, tadi belum ruku. Nah, belum itidal, habis berdiri langsung sujud misalkan. Ketika dia ingat dalam sujudnya tadi, kembali ke ruku itidal. Misalkan dia tidak ruku dalam rokaat yang pertama, ya. Ingat-ingat ketika dalam keadaan berdiri di rokaat yang kedua, dia ingat tadi rokaat pertama belum ruku, ya. Maka rokaat pertama yang dia tertinggal rukunya belum terhitung satu rokaat. Dan matian dia menambah rokaatnya lagi. Nah, misalnya ya. Tapi kalau belum sempurna satu rakaat, hanya beberapa rukun yang terlewat, satu rukun, dua rukun seperti tadi misalkan, ruku langsung sujud. Nah, tertinggal itidalnya, tinggal dia berdiri itidal kemudian sujud. Barakallahu fikum. Ya. Ini antara perbedaan antara rukun dan kewajiban. Ini secara ringkas. Sebenarnya panjang pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Banyak masalah-masalah yang perlu kita rinci. akan tapi dikarenakan waktu kita yang tidak banyak, kita sampaikan secara global saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ingin lengkapnya tinggal baca buku-buku karangan para ulama di antara sifat salat Nabi di Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dengan lengkap bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni wasalli. Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Sehendaklah kita di dalam melaksanakan salat sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini memerlukan belajar, ya. Belajar bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan salat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti, ya. Kalau salatnya benar, baru berpindah kepada amalan-amalan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar berapa ini? 25 menit lagi ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat menggunakan sepatu, dan dalam kondisi apa kita dibolehkan sholat menggunakan sepatu? Sholat menggunakan sepatu ini diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kadang-kadang beliau sholat menggunakan sandal, kadang-kadang beliau sholat menggunakan sepatu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Nah, akan tetapi tentunya ada syarat-syarat sepatu yang bagaimana yang boleh digunakan dalam sholat. Syarat yang paling utama, sepatu tersebut bukanlah sepatu yang mengandung najis, menempel najis pada sepatu tersebut. Nah, dalam kondisi apa kita boleh sholat menggunakan sepatu? Dalam kondisi apa saja, dalam keadaan kita safar ataupun dalam keadaan kita mukim, pada asalnya dibolehkan, ya. Tapi tentunya kita harus melihat maslahat dan mudarat dalam masalah ini, ya. Walaupun ini sunnah, tapi ketika kita misalkan datang ke suatu masjid pakai sepatu sholat dalam masjid, membuat kerusuhan, ya, kericuhan, kadang-kadang orang belum paham, ini orang gak menghormati masjid misalkan. Nah, maka ketika itu kita lihat maslahat dan mudharatnya. Nah, kita tunda dulu, ya. Pahamkan orang sehingga tidak terjadi kemudharatan, kerusuhan. Nah, barakallahu fikum. Dijelaskan mengusap sepatu ketika kita sedang berwudu. Ketika sedang berwudu, kemudian kita memakai sepatu, kalau seandainya kita memasukkan kedua kaki kita ke dalam sepatu tersebut dalam keadaan suci, dalam keadaan kita telah berwudu, semuanya sampai kaki dibasuh, kemudian kita memasukkan kaki kita ke dalam sepatu. Nah, datang waktu asar misalkan, ya. Kemudian ketika menjelang asar kita batal wudu kita, ya. Batal wudu kita, maka ketika kita berwudu, wudu seperti biasa, ketika bagian kakinya cukup dengan diusap. Caranya mengambil air sedikit, Nah, kemudian dibuang, yang sisa hanya basah pada tangan kita. Kemudian kita usap bagian atas sepatunya. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengusap itu di atas bagian sepatunya, bukan bagian bawahnya. Ya. Barakallahu fiikum. Salatnya tadi memasukkan kedua kaki kita ke dalam sepatu dalam keadaan suci. Nah, syarat yang kedua yaitu waktu. Bagi yang musafir boleh dalam keadaan 3 hari 3 malam. Bagi yang dalam keadaan mukim cukup 1 hari 1 malam. Ya. Sudah pernah belum? Mengusap dari sepatu. Sepatu bisa juga kos kaki. Ya. Kita lagi sakit misalkan. Nah, berwudu pakai kos kaki. Ya. Kemudian kita sholat misalkan, sholat duhur. Ya. Kemudian setelah sholat kita batal wudu kita. Ketika datang sholat asar, nah kita ingin berwudu. Maka cukup tadi kita berwudu seperti biasa, bagian kakinya cukup diusap saja. Kalau dia mau buka kemudian dibasahi, ya silakan silakan saja. Tapi kalau dia tetap memakai kaos kaki tadi, nah maka ketika bagian kakinya cukup diusap sudah dianggap sah, dianggap suci. Dan juga syarat yang ketiga, batalnya bukan disebabkan hadas yang besar. Disebabkan dia buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, batalnya ini. Kalau disebabkan hadas besar, batalnya disebabkan dia mimpi, keluar mani, nah, maka dia mesti untuk melepas sepatunya. Dan dia mandi wajib. Nah, kalau tidak ada air, tidak mampu, cukup dengan tayamum. Barakallahu fiikum. Apakah diperbolehkan berwudu di dalam kamar mandi yang di situ juga tempat buang air kecil? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kamar mandi tersebut telah suci dari najis? Boleh-boleh saja berwudu di tempat buang air kecil atau di kamar mandi. Nah, boleh-boleh saja. Kita bisa memastikan bahwa kamar mandi tersebut ya, suci dari najis dengan kita menyiramkan air di atas kamar mandi tersebut atau di bagian yang terkena air kencingnya. Ya. Dengan menyiramkan air di atasnya, maka ini di antara cara untuk mensucikannya. Jangan sampai kita was-was. Nah, kita was-was berwudu di kamar mandi, pas keluar was-was, jangan-jangan wudu saya enggak sah, terus di pikiran jadi beban. Nah, dengan kita menyiramkan air di atasnya, maka ini adalah sebab untuk mensucikannya. Nah, pernah seorang Arab Badui, dia datang ke masjid, kemudian dia buang air kecil di penjuru masjid. Sampai para sahabat hendak melarangnya. Kata Nabi, jangan, biarkan dia. Khawatir kalau dilarang dia lari. Ya, ternyata air kencingnya bukan hanya pada satu pojok saja, bisa di pojok ini kemana-mana, repotan nantinya. Atau kalau dilarang, khawatir terputus berhenti dan menyebabkan penyakit. Kata Nabi, biarkan sampai selesai. Ketika telah selesai, dia memerintahkan para sahabat untuk mengambil satu ember air dan menyiram di atas tanah bagian masjid yang dikencingi air kencing tersebut, dan sudah dianggap suci dengan hal itu. Ya, Allahu a'lam. Ya, boleh-boleh saja kita berwudu di kamar mandi atau di WC, tidak ada larangan. apakah saya boleh memakai celana jeans saat sholat walaupun saya sendiri merasa agak licik karena ketat? Barakallahu fikum. Kita sebutkan tadi. Nah, dalam sholat itu hendaklah kita berhias. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, pakaian yang bagus, ya, ketika kalian melaksanakan sholat. Nah, dan kita sebutkan tadi, ketika sholat itu hendaklah kita menutup aurat. Nah, jangan memakai pakaian yang transparan, kelihatan warna kulitnya. Nah, begitu juga janganlah kita memakai pakaian yang ketat, terlihat lekuk-lekuk badannya. Nah, walaupun tetap sah sholatnya, tapi ini sesuatu yang kurang. Ya, sholat dengan menggunakan celana jeans. Begitupun di luar sholat, hendaklah kita memakai pakaian-pakaian yang baik, ya, yang longgar, tidak terlihat lekukan-lekukan aurat kita. Nah, dan hendaklah pakaian kita tidak menyerupai orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Apabila kita ketiduran pada waktu sholat subuh sampai sholat duhur, apakah kita diwajibkan untuk sholat subuh kembali ketika waktu duhur? Iya. Kata Nabi, man nama an sholatin aw nasya anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa melaksanakan sholat, maka sholatlah ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Sholat subuh terlewatkan, bangun-bangun duhur, nggak tahu ini bagaimana, bergadang mungkin atau bagaimana, ya. Maka sholat subuh tatkala dia ingat, walaupun di waktu duhur. Nah, nanti di akhir zaman akan datang waktu siang seperti satu tahun waktu biasanya. Apakah pada saat itu kita sholat mengikuti perjalanan matahari atau tetap sholat seperti untuk satu tahun? Ini ketika keluarnya Dajjal. Dajjal itu tinggal di bumi selama berapa hari? 40 hari. Tapi hari yang pertama seperti setahun. Hari yang kedua seperti apa? Sebulan. Hari yang ketiga seperti sepekan. Hari berikutnya seperti hari biasa. Sampai sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana melaksanakan sholat? Nabi mengatakan, kira-kirakan. Kira-kirakan aja. Yang matian tidak cukup. Dalam hari yang nilainya seperti setahun, kita sholat duhur satu kali saja. Satu kali tidak. Tapi kira-kirakan. Kira-kira jam segini masuk waktu duhur, jam segini masuk waktu asar, terus dikira-kirakan tiap hari. Ya. Nabi mengatakan, kira-kirakanlah. Tidak mencukupkan dengan satu kali sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi dikira-kirakan. Ya. Dikira-kirakan seperti sholat satu tahun. Nah, masya Allah, ya, ini terjadi di zaman nanti. Nah, jadi selama 6 bulan, ya, matahari tetap terlihat. Barakallahu fikum. Tidak terbenam-terbenam. Ya. Maka sholatnya bagaimana? Dikira-kirakan tadi. Sholat duhurnya dikira-kirakan, asarnya dikira-kirakan. Nah, apalagi dengan mudah ada jam sekarang, jadi dikira-kirakan sekian jam sudah masuk duhur, sekian jam lagi masuk asar. Ketika dikira-kirakan seperti itu, sholat. Barakallahu fikum. Nah, paham sholatnya? Tidak cukup satu kali saja sholatnya. Duhur satu kali, asar satu kali, misalkan. Selama satu hari yang kadarnya seperti setahun. Tapi dikira-kirakan. Kira-kira masuk duhur, sholat. Kira-kira masuk asar, sholat. Maghrib, isya, subuh besoknya lagi. Walaupun tidak ada besok sebenarnya tadi. Satu hari seperti apa? Setahun. Kira-kira lagi. Sudah berapa jam ini? Kira-kira masuk subuh lagi. Subuh lagi. Kira-kira masuk duhur lagi. Duhur lagi. Terus. Ya. Apabila sholat, apakah mengangkat tangan ketika kunut subuh termasuk rukun sholat jika kita sholat bersama imam yang pakai kunut? Jazakallah. Mengangkat tangan ketika kunut subuh ini bukan termasuk rukun sholat, bukan juga kewajiban sholat, bahkan bukan juga sunnah sholat. Ya. Dikarenakan Allahu a'lam, kunut subuh menurut pendapat yang kuat hadis-hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Nah, hadisnya lemah. Ya. Sehingga kalau kita menjadi makmum, imam yang kunut subuh, ada khilaf di antara para ulama, sebagian yang mengatakan ikut kunut bersama imam, ada yang mengatakan tidak kunut. Nah, barakallahu fikum. Nah, pendapat yang kuat, Allahu a'lam, kita tetap berdiri dan tidak mengikuti kunutnya imam, tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Apabila kita melakukan sholat jahar seperti maghrib, isya dan subuh, kondisi makmum masbuk dan tidak sempat mendengar al-fatihah imam, apakah perlu yang masbuk tadi setelah imam salam yang masbuk tadi berdiri kembali untuk membaca al-fatihah ataukah tidak? Nah, tadi kita sebutkan makmum tadi membaca al-fatihah atau tidak. Kalau dia membaca Al-Fatihah, nah, maka dia sudah memenuhi rukun. Nah, tapi kalau dia tidak sempat membaca Al-Fatihah dikarenakan tidak sempat, ya, masuk tadi masbuk, imam akhir berdiri. Ketika masuk baru sekian detik, misalkan dia sudah takbir, masuk imam rukun, ya. Maka dengan itu terhitung satu rokaat. Jadi terhitung satu rokaat, ya, sehingga dia tidak perlu menambah rokaat lagi. Dikarenakan tidak sempat membaca Al-Quran. Berbeda keadaannya, kalau seandainya dia sholat bersama imam dari awal, ada kesempatan membaca Al-Fatihah, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, padahal dia berpendapat membaca Al-Fatihah itu bagi imam dan juga makmum. Tapi mungkin dia ngelamun atau lain sebagainya, ya. Gak sempat baca Al-Fatihah, padahal ada kesempatan baca Al-Fatihah. Nah, ketika imam salam, dia menambah rokaat. Wallahu a'lam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah, salat salat qiyamul lail, tahajud, bacaan tasyahud pada rakaat 2, 4, 6, 8, 10. Apakah bacaan tasawuf awal atau tasawuf akhir? Duduknya iftiras atau tawaruk? Jazakumullah khair. Bacaannya bacaan tasawuf akhir. Ya. Dikarenakan setelah itu dia mengucapkan salam. Nah, sehingga pada rakaat yang kedua tasawuf akhir. Nah. Kemudian juga tambah lagi dua lagi tasawuf akhir bacaannya. Walaupun duduknya khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan iftiras, ada juga yang mengatakan tawaruk. Imam Syafi'i condong kepada pendapat tawaruk. Ataupun Imam Ahmad pendapat duduknya iftiras. Nah, ya. Dan pendapat yang kuat wallahu alam duduk iftiras. Ya. Dikarenakan Nabi SAW ketika sholat dua rakaat beliau duduknya duduk iftiras. Wallahu alam. Ya. Bagaimana cara yang benar dalam sujud sahwi dan apa bacaannya sama dengan sujud biasa? Sujud sahwi dilakukan dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, dia menambah atau mengurangi sholat, rakaat sholat. Nah, menambah atau mengurangi. Ya. Sebab yang kedua, dikarenakan dia ragu dengan sholatnya. Ini sudah berapa rakaat? Ragu. Dan sebab yang ketiga dikarenakan terlewatkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Ya. Maka untuk menambahnya dengan sujud sahwi. Bagaimana caranya? Sujud sahwi ini boleh dilakukan sebelum atau setelah salam. Nah, kalau melakukannya sebelum salam berarti dia sujud, dua kali sujud. Setelah itu dia salam. Kalau melakukan setelah salam, dia mengucapkan salam yang merupakan akhir dari sholatnya. Setelah itu dia sujud dua kali. Setelah itu dia salam lagi. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama ada yang menyebutkan ada beberapa tempat yang afdol untuk sujud sahwi sebelum salam, ada juga yang afdol setelah salam. Kalau disebabkan lupa kewajiban, lupa tidak tasawuf awal misalkan, lupa tidak membaca zikir ruku, maka yang afdol dilakukan sebelum salam. Nah, begitupun kalau dia ragu-ragu, maka yang afdol dilakukan sebelum salam. Tapi kalau dia menambah atau mengurangi, yang afdol dilakukan setelah salam. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah beliau sholat duhur atau asar dua rakaat. Nah, kemudian beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya, apakah sholat ini dikosor, nah, diringkas, ataukah engkau lupa? Nabi baru ingat beliau lupa, hanya dua rakaat ditambah beliau dua rakaat lagi. Kemudian beliau salam dan beliau sujud sahwi dua kali kemudian salam. Ya. Walaupun boleh saja pada asalnya sebelum atau setelah salam, tapi ada peristiwa-peristiwa tertentu atau sebab-sebab tertentu yang afdolnya dilakukan sebelum salam atau yang afdolnya dilakukan setelah salam. Bacaannya ada sebagian riwayat. Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Akan tetapi riwayat ini dhaif. Nah. Sehingga wallahu alam bacaan sujud sahwi sebagaimana bacaan sujud biasa. Wallahu alam. Ya. Dan setelah sujud sahwi tidak ada tasyahud lagi. Ya. Sudah kita baca tasyahud akhir. Nah, sebelum salam misalkan sujud sahwi. Sujud, bangkit, duduk sejenak, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit, kemudian salam, tanpa membaca tasahud lagi. Ya. Atau kalau setelah salam sujudnya, setelah salam dia sujud, baca dengan sujud seperti biasa, bangkit, duduk sejenak, kemudian sujud lagi, kemudian dia bangkit lagi langsung salam, ya, tanpa membaca doa tasahud lagi. Wallahu a'lam. Apakah sah sholatnya jika bismillah imam dijaharkan, dikeraskan, sah sholatnya? Tapi khairul haji haji Nabi SAW, sebaik petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Rasulullah melankan bacaan bismillahnya. Tapi kalau dikeraskan pun sah. Apakah saat mengucapkan salam boleh lama jedanya antara salam pertama dan salam yang kedua? Maka hendaknya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan ke kiri. Nah, tidak jeda yang lama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam tiba-tiba dia, ya, tidak, langsung mengucapkan salam ke kanan ke kiri. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Saya sudah sebutkan pembahasan kita ini sifatnya mungkin global, ringkas. Kalau lebih rinci lagi, kita bisa baca kitab-kitab para ulama, diantaranya sifat sholat Nabi Syekh Albani ataupun kitab-kitab yang lainnya. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.